Dan tadi sempat saya dengar selentingan ada yang bilang apa tuh namanya? Bagaimana supaya badannya kurusan? Iya kan? Sebenarnya bikin kurus itu gampang. Asal apa? Asal jangan banyak gula yang masuk. Gula. Gula kita bisa dapatkan dari mana masuknya? Pertama dari tepung. Ya, tepung-tepungan tuh gula tuh. Ya. Kalau Anda nggak makan tepung-tepungan, insya Allah aman badannya. Gitu ya. Yang kedua, nasi. Ini jadi masalahnya kita nih. Kenapa nasi? Karena emang nasi itu teman-teman sekalian, kan nasi nih. Nasi ya. Saya akan ajarin caranya bikin nasi yang berkualitas. Ya. Nasi kayak begini, sebenarnya dia bagus di awalnya. Tapi ketika dia dibuang bungkusnya, selaputnya dibuang, ya, maka otomatis yang ada pada dia ini hanya dominasinya gula. Ya. Kalau udah gula masuk, apalagi jenis gula dari nasi kayak begini, maka besar kemungkinan tubuh kita, besar kemungkinan ya, akan berat mengolahnya. Sehingga kalau sudah berat diolah, tubuh akan minta rehat dulu, yang namanya ngantuk atau tidur. Tapi nasinya atau Ustaz diem banget Ustaz. Diem banget. Ini lagi mau ngabisin. Ya. Tapi bagaimana caranya supaya nasi ini kita bisa topping ya? Ya, supaya kita bisa enggak berat dicerna badan kita. Ya. Bukan dikasih madu, ya. Tapi kalau saya punya resepnya. Resepnya adalah dengan cara Anda minimal ambil pakai ini, bawang merah, bawang putih. Ada enggak? Sudah dipotongin belum? Ini nyala enggak? Kompornya nyala enggak? Nyala. Nyala. Jadi modalnya bawang merah. Bawang putih, jadinya habis ya. Ada minyak zaitun nggak? Nggak ada. Ada. Minta dikit deh. Minta tolong mereka dibuang biar potong. Bawangnya dicampur di nasi itu dulu. Iya. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih sama serai. Dalam keadaan nasi mentah gitu. Bukan, dulu ya. Nanti ngajarin. Sabar, sabar. Laper soalnya. Enak tuh. Atau kalau mau paling cepat mah pakai itu Ustaz. Pakai apa bumbunya kami? Bumbu apa? Oh, udah barang jadi. Udah jadi. Ini minyak zaitunnya nih. Minyak zaitun. Kurang wajannya aja wajan bumbu jadi kayak sambel baunya ya ada sambel ada cabenya JSR ini apa ya yang kita punya lah singkatan dulunya jurusyet Rasulullah tapi sekarang jurusyet rame-rame kayaknya aja deh. Jadi nasinya jadi nasi berbumbu. Sebenarnya bumbu ini bisa dibikin. Jadi dia penuh dengan mineral. Jadi badan tuh gak berat lagi mencerna. Jadi habis makan beginian tuh tubuh tuh gak terlalu berat gitu loh. Gitu. Udah begini doang. Bisa. Mari kita lagi ya. Ha. ada bumbu, ada terasa bawang putihnya, bawang merah, sama pedas-pedas sedikit. Kenapa ada pedas-pedasnya? Karena cabai itu enzim buat perut. Bumbunya Nora mana? Cabai, lada, garam. Garam ada? Emang dimatiin? Iya, apinya dimatiin. Iya, jadi biar dia nggak, karena minyak zaitun nggak boleh panas. Sendok tadi jadi? Jadi, ini sebenarnya salah satu, apa ya, salah satu modifan saya, karena banyak orang kan belum bisa ninggalin nasi. Gitu. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan nasi ini menjadi nasi yang berkualitas, ya? Caranya gimana? Kita kasih dia lemak, tapi lemaknya kita tidak pakai lemak dari minyak goreng, kita pakainya lemak dari minyak zaitun, oke? Yang pertama itu, yang kedua kita tambahkan bumbu di situ, ya. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada serai, sama cabai rawit. Oke, okay. Nah, bumbu tadi teman-teman sekalian itu ditumis sebenarnya sebentar aja pakai minyak zaitun, jangan dipanaskan, jangan sampai mendidih, karena zaitun tidak cocok untuk di untuk numis, untuk sangrai ringan oke, okay. Ya, nah kemudian ya bias itu ditumis sebentar, mungkin kasih garam, lada hitam segala macam sedikit, and then baru nanti nasi dicampurkan dalam keadaan itunya sudah dimatikan. Jadi sebelah mungkin ini nasi goreng, tapi dia tidak pakai minyak yang buruk, ya, terutama dari minyak-minyak goreng biasa, ya, karena itu kan lemaknya lemak jenuh. Kalau ini kan lemaknya tak jenuh. Nah, biasanya saya mengubah lagi dengan cara apa? Atau saya modif lagi dengan cara apa? Saya kasih kurma, ya. Jadi ini bukan sembarangan makanan, tapi ini makan yang full bergizinya luar biasa. Gak perlu makan banyak, ya. Tapi full gizinya ada lemak, ada protein, ada, ya. Sumber mineral, vitamin ada semua. Plus lagi kalau kadang-kadang saya, kalau supaya dapat proteinnya lebih banyak, saya akan tambahkan dengan kacang. Kacang apa aja, tapi jangan kacang tanah. Sebaiknya kacang-kacang yang baik, ya, kayak almond, walnut, pistachio, seperti itu. Jadi saran saya, ya, ada di sekalian nih, daripada Anda minta kirimi uang beli yang enggak-enggak, mendingan Anda minta kirimi beli kayak beginian sama orang tua.